بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سؤال pertanyaan hal istidlalu wal tarjihu yakunu bil qur'ani faqat, apakah pendalilan dan menguatkan sebuah pendapat itu dengan Al-Qur'an saja? Al-jawabu jawabannya, qala syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, bil-Qur'ani was-sunnati, dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Idza lam yujad illa fil Qur'ani fal Qur'anu yakfi. Apabila tidak didapati kecuali di dalam Al-Qur'an, maka Al-Qur'an sudah mencukupi. Wa idza lam yujad fi sunnati fas-sunnatu takfi. Dan apabila tidak didapati kecuali di dalam as-sunnah, maka as-sunnah sudah cukup. Wa idza kana mawjudun fil kitabi was-sunnati fa minal kitabi was-sunnati wa fahmi salafi aidan fi nafsil waqti. Dan apabila didapati di dalam Al-Kitab dan Sunnah, maka dari Al-Kitab dan Sunnah dan pemahaman Salaf juga pada waktu yang sama. Li'annaka anta lamma tanzi'u bi'ayatin wal-akharu yanzi'u bi'ayatin ukhra mithliha fayatid dhabitu fahmus salafi litamyizi bainal haqqi wal batili wali bayanir rajihi minal marjuhi. Karena sesungguhnya engkau, tatkala engkau mengambil sebuah ayat dan orang lain mengambil ayat yang lain semisal dengannya, maka datanglah ketentuan, yaitu pemahaman salaf, untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil dan menjelaskan pendapat yang lebih kuat dari pendapat yang lemah. Mulahazatun, catatan. Kanal Imam Ahmad rahimahullahu yufarriqu bainal jahmiyati fayukaffiruhum biqawlihim bikhalqil qur'ani wa bainal juhali fala yukaffiruhum hatta tuqama alaihimul hujjatu. Dahulu Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala membedakan antara orang-orang Jahmiyah. Beliau mengkafirkan mereka dengan sebab mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk, dengan orang-orang yang bodoh. Beliau tidak mengkafirkan mereka sampai ditegakkan hujjah pada mereka. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala melebihkan para hamba sebagian mereka atas sebagian yang lain dalam perkara agama maupun dunia sebagai bentuk keadilan darinya. La yuqalu jara wa la haba. Tidaklah dikatakan Allah Ta'ala menzalimi fulan. Tidak pula dikatakan Allah Ta'ala memihak fulan. Faman qala inna fadlallahi 'alal mu'mini wal kafiri sawa'un fa huwa sahibu bid'atin. Maka barang siapa mengatakan bahwasanya keutamaan Allah kepada orang yang beriman dan orang yang kafir sama, dia adalah ahlul bid'ah. Bal faddalallahu al-mu'mina 'alal kafiri wattai'a 'alal 'asi wal ma'suma 'alal makhdhuli 'adlan minhu. Bahkan Allah Ta'ala melebihkan seorang mukmin atas orang yang kafir, melebihkan orang yang taat atas orang yang bermaksiat, dan melebihkan orang yang terjaga dari dosa atas orang yang ditelantarkan sebagai bentuk keadilan dari Allah Ta'ala. Huwa fadluhu yu'tihi man yasha'u wa yamna'uhu man yasha'u. Allah Ta'ala keutamaannya Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah Ta'ala menghalangi keutamaan tersebut dari siapapun yang Allah kehendaki. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan faddalal ibada ba'dahum ala ba'din. Allah Ta'ala melebihkan para hamba sebagian mereka atas sebagian yang lain. Minhumul anbiya'u wa minhumus siddiquna wa minhumus syuhada'u wa minhumus salihuna wa minhumul ulama'u. Di antara mereka para hamba adalah para nabi. Di antara mereka para siddiqin. Di antara mereka para syuhada. Di antara mereka orang-orang saleh. Dan di antara mereka para ulama. Warrusulu faddala ba'dahum 'ala ba'din. Dan para rasul Allah Ta'ala melebihkan mereka atas sebagian, melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, para rasul tersebut kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. فَالرُّسُلُ يَتَفَاوَتُونَ وَالْعُلَمَاءُ يَتَفَاوَتُونَ وَالصَّالِحُونَ يَتَفَاوَتُونَ وَالْعُبَّادُ وَالزُّهَادُ يَتَفَاوَتُونَ مَرَاتِبًا. Para rasul bertingkat-tingkat, para ulama bertingkat-tingkat, orang-orang yang saleh bertingkat-tingkat, para ahli ibadah, orang-orang yang zuhud bertingkat-tingkat dalam berbagai tingkatan. Wajaza'uhum fil akhirati ala qadri hadat tafdili alladhi a'tahumullahu tabaraka wa ta'ala fi hadhihi dunya. Dan balasan mereka di akhirat sesuai dengan kadar pengutamaan ini yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada mereka di dunia ini. Wa hadha kulluhu 'adlun minallahi wa fadlun. Dan ini semua merupakan keadilan dari Allah dan keutamaan. Wa khassallahu bi fadlihi asnafal mu'minina 'ala asnafil kafirina. فَمَنْ سَاوَى بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ فَقَدْ ضَلَّ. Dan Allah Ta'ala mengkhususkan dengan keutamaannya golongan-golongan kaum mukminin atas golongan-golongan orang-orang kafir. Maka barang siapa menyamakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, sungguh ia telah sesat. Adlan minhu la yuqalu jara wala haba. Sebagai bentuk keadilan dari Allah Ta'ala, tidaklah dikatakan bahwa Allah Ta'ala menzalimi fulan. Tidak pula dikatakan bahwa Allah Ta'ala memihak fulan. Ya'ni lamma waffaqallahu hadha lil imani wa khadala hadha ma yuqalu hadha zulmun. Yaitu tatkala Allah Ta'ala memberikan taufik kepada orang ini untuk beriman dan melantarkan orang yang ini, tidaklah dikatakan bahwa ini merupakan kezaliman. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Allah lebih mengetahui di mana Allah Ta'ala meletakkan risalahnya. Wallahu ya'lamu man yastahiqqul huda war rasyada wat tawfiqa minalladhi la yastahiqqu. Dan Allah Ta'ala mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan hidayah, petunjuk dan taufik dari orang yang tidak berhak mendapatkannya. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala bihikmatihi wa ilmihi wa adlihi khalaqa lil jannati ahlan wa hum fi butuni ummahatihim. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala dengan hikmahnya, ilmunya dan keadilannya, Allah Ta'ala menciptakan bagi surga para penghuni dalam keadaan mereka masih berada di dalam perut-perut ibu-ibu mereka. Wa khalaqa lin-nari ahlan wa hum fi butuni ummahatihim. Dan Allah Ta'ala menciptakan bagi neraka para penghuni dalam keadaan mereka masih berada di dalam perut ibu-ibu mereka. Faman kana min ahli sa'adati yassarallahu li'amali ahli sa'adati. Maka barang siapa yang termasuk di antara orang-orang yang berbahagia, Allah memudahkannya untuk mengamalkan amalan orang-orang yang berbahagia. Wa man kana min ahli syaqawati yassarahullahu li'amali ahli syaqawati. Dan barang siapa yang termasuk di antara orang-orang yang sengsara, Allah Ta'ala memudahkannya untuk melakukan amalan orang-orang yang sengsara. Lamma sa'alu fimal amalu. Tatkala para sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dalam perkara apa kita beramal? Afima jarat bihil maqadiru wa jaffat bihil aqlamu au fima yusta'nafu min hayatina. Apakah dalam perkara yang takdir telah berlaku padanya dan pena-pena pencatat takdir telah kering mencatatnya, atau dalam perkara yang akan datang dari kehidupan kita? Yaitu maksud pertanyaan ini adalah amalan para hamba apakah sudah ditakdirkan, dicatat di dalam kitab catatan takdir, ataukah amalan para hamba belum ditakdirkan? Qala la bal fima jaffat, fima jaffat bihil aqlamu wa jarat bihil maqadiru. Tidak, bahkan kita beramal dalam perkara yang pena-pena pencatat takdir telah kering mencatatnya dan takdir-takdir telah berlaku terhadapnya, yaitu amalan kita telah ditakdirkan. Qalu fa fimal amalu idzan. Para sahabat pun berkata, kalau begitu untuk apa kita beramal? Faqala i'malu fa kullun muyassarun. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, beramallah karena masing-masing dimudahkan menuju apa yang ia ditakdirkan untuknya. Bima annakum mukallafuna bil amali, Allahu kallafakum. Dengan sebab kalian diwajibkan untuk beramal, Allah Azza wa Jalla mewajibkan kalian untuk beramal. Arsalar rusula wa anzalal kutuba wa amara bil awamiri wa naha bin nawahi wa ahallal halala wa harramal harama wa syara'al syara'i'a wa bayyanal aqaida. Allah Ta'ala mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, memerintahkan perintah-perintah, melarang dengan larangan-larangan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, mensyariatkan syariat-syariat, dan menjelaskan akidah-akidah. Fa'antum alaikumul amalu, maka kalian wajib untuk beramal. Anta indaka idrakun wa aqlun, laisa alaika illa an ta'mala. Engkau memiliki pemahaman dan akal, tidak ada kewajiban bagimu kecuali beramal. A'taka qudratan, a'taka taqatan, a'taka ilman, a'taka aqlan wa sam'an wa basaran litaqbala hadhihi takalifa. Allah berikan kepadamu kemampuan, kekuatan, ilmu, akal, pendengaran dan penglihatan agar engkau menerima pembebanan syariat ini. Walitan hadu biha, dan agar engkau menunaikannya. Fa inistajabta li amrillahi wa ata'tahu fa anta min ahli sa'adati. Kemudian apabila engkau menyambut perintah Allah Ta'ala dan mentaati Allah, maka engkau termasuk di antara orang-orang yang berbahagia. Wa in rafatta wastakbarta fa anta min ahli syaqai. Dan apabila engkau menolak dan bersikap sombong, maka engkau termasuk di antara orang-orang yang sengsara. Wa in qasarta falaka minasyaqai wa minas'adati biqadri ma ta'malu minas-salihati wa ma taqa'u fihi min mukhalafatin. Dan apabila engkau kurang dalam beramal, maka engkau akan mendapatkan kesengsaraan dan kebahagiaan sesuai dengan amalan saleh yang engkau amalkan dan sesuai dengan penyelisihan syariat yang engkau terjatuh ke dalamnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.